Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu telah kita bahas satu istilah yang banyak kita ucapkan dan sering kita dengar, yaitu kata al-kufru. Dan kita sudah menyampaikan bahwa al-kufru secara bahasa artinya at-taghtiyah was-satr. Artinya adalah menutupi dan menghalangi. Kekufuran ini artinya, kata beliau, adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kekufuran memiliki banyak jenis. Ada yang disebut dengan kufur takdzib, kekafiran dalam bentuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kekufuran yang disebabkan oleh al-iba wal istikbar, enggan dan sombong sebagaimana terjadi pada iblis. Ada juga yang dikenal dengan kufur syak, kekafiran yang disebabkan oleh keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kekufuran yang disebabkan oleh al-i'rad, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kekufuran yang jenisnya adalah an-nifaq, yang jenisnya adalah kemunafikan. Dan telah kita bacakan di kesempatan yang lalu bahwa kekufuran itu terbagi menjadi dua. Ada kufur yang besar, ya, ada yang asghar. Adapun kekufuran yang besar tentunya yang menyebabkan orang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Adapun kufur asghar adalah dosa-dosa besar. Baik itu misalnya berzina atau mencuri atau minum khamr dan lain sebagainya yang tidak sampai kepada derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali apabila seseorang menghalalkan sesuatu yang telah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita ingin membacakan penjelasan dari Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah tentang kata an-nifaq. Tentunya sering kita dengar istilah an-nifaq atau kita katakan munafik. An-nifaq atau munafik. Apa sebenarnya pengertian an-nifaq atau siapa sebenarnya yang disebut dengan orang munafik? Beliau berkata, an-nifaqu lughatan masdaru nafaqa. Munafik atau an-nifaq secara bahasa adalah bentuk masdar. Ini dalam ilmu perubahan kata dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan fi'il, ya, kata kerja. Ada pula yang disebut kalau fi'il kata kerja yang terikat oleh waktu, sedangkan masdar tidak terikat oleh waktu. Yuqal sebagaimana dikatakan nafaqa yunafiqu nifaqan, itu strukturnya dalam bahasa Arab, nafaqa yunafiqu nifaqan. Wahuwa ma'khudhun minan nafaqa, yang artinya adalah ahadu makharijil yarbu' an hujrihi. Jadi arti dari nifaq itu sendiri sebenarnya bisa kita sebut sebagai istilah yang paling pas adalah terowongan. Ya, terowongan itu kan memiliki dua sisi. Sisi di mana dia masuk dan sisi lain di mana dia keluar. Artinya orang munafik itu di satu sisi dia mengaku Islam, tetapi di sisi yang lain sebenarnya dia tidak Islam. Dia masuk ke dalam Islam dengan lisannya, tetapi keluar dengan keyakinannya. Dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Atau dalam istilah yang lain, dia menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Oleh karenanya beliau berkata, amman nifaku fi syara fa ma'na. Adapun kata nifak secara syariat, maka artinya adalah izharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyarr. Yaitu seseorang menampakkan keislaman dan kebaikan. Di waktu yang sama, ketika dia menampakkan keislamannya dan menampakkan bahwa dirinya orang baik yang beribadah kepada Allah, dia menyembunyikan ibtanul kufr wasyarr. Dia menyembunyikan di dalam dirinya kekafiran dan keburukan yang ada di dalam hatinya. Summiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syarr min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Maka dia dinamakan munafik. Yang begitu dinamakan munafik karena dia masuk ke dalam agama Islam dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain. Oleh karena seperti terowongan, seperti hewan yang ada di tanah yang memiliki dua jalan untuk masuk ke dalam rumahnya, pintu masuk dan pintu lari, ya, seperti kadal atau hewan-hewan yang melata, mereka memiliki lubang di tanah, ada lubang masuk, ada lubang di mana mereka melarikan diri. Karena perbuatan mereka adalah izharul islami wal khair wa ibtanul kufri wasyarr, maka seolah-olah mereka masuk Islam dari satu pintu tetapi keluar dari pintu yang lain. Maka mereka dinamakan dengan perbuatan mereka, yaitu munafik. Orangnya munafik. Sifatnya adalah sifat nifak dan orangnya adalah munafik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 27 berfirman, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fasiqun. Apa itu fasiqun? Al-kharijuna minasyara. Fasik artinya orang-orang yang keluar dari syariat Allah. Jadi mereka masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Al-munafiquna, innal munafiqina humul fasiqun, kata Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik, hum, mereka itu al-fasiqun, adalah orang-orang yang fasik. Beliau mengartikan fasik, al-kharijuna minasyara', orang-orang yang keluar dari syariat. Oleh karenanya, jangan kaget, ciri munafik itu tidak suka dengan syariat. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, mari kita kembali kepada apa-apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah, maka apa yang akan terjadi? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka kalian akan mendapatkan orang-orang munafik itu menghalang-halangi manusia dengan sekuat tenaga. Ini orang munafik. Jadi orang munafik itu apabila dikatakan kepada mereka, mari kembali kepada Allah, mari kita menjalankan syariat Allah, mari kita menjalankan aturan Allah, mari kita menjalankan perintah Allah, mari kita tunduk kepada Al-Quran, mari kita tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. kalian akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa, menghalang-halangi manusia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kharijuna anisyara, yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, beliau berkata, "Waja'ala Allahul munafiqina syarran minal kafirin." Dan Allah telah menjadikan orang-orang munafik lebih buruk daripada orang-orang kafir. Jadi kalau kita bandingkan munafik dengan kafir, lebih buruk. Bukan hanya lebih buruk, lebih berbahaya untuk kaum muslimin dibandingkan orang-orang kufar. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan muqaddimah surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat tentang orang kafir. Sedangkan tentang munafik lebih dari 10 ayat, 12 ayat terkait dengan orang-orang munafik. Perbandingan ayat ini menunjukkan kepada kita khuturatuhum, bahaya mereka. Ya, karena mereka itu ibaratnya pagar memakan tanaman, atau biasa disebut musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Jadi kalau neraka itu bertingkat, ya bertingkat ke bawah, kalau surga bertingkat ke atas, maka yang paling mengerikan penderitaannya adalah yang paling bawah. Dan yang paling bawah itu adalah tempatnya humul al-munafiqun, tempatnya orang-orang munafik. Di surat yang lain ma'asirul muslimin, An-Nisa 142, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Di surat yang lain Al-Baqarah ayat 9-10 yang tadi sempat kita singgung, Allah berfirman tentang orang-orang munafik, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum, dan tidak ada yang tertipu kecuali diri mereka sendiri. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Sebenarnya yang tertipu bukan orang-orang yang beriman, karena Allah telah menurunkan ayat-ayat yang jelas tentang sifat-sifat mereka. Bukan juga Allah, karena Allah adalah maha mengetahui hati manusia. Kemudian Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Ya, ada keraguan yang begitu luar biasa. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan, bima kanu yakdzibun, ya atas kedustaan-kedustaan yang mereka buat. Kemudian beliau berkata, anwa'un nifaq, jenis-jenis kemunafikan. An-nifaku nau'an, kata beliau. Nifaq pun sama seperti kufur, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nifaku al-i'tiqadi, ya, yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berasal dari keyakinan, ya, kemunafikan di dalam keyakinan. Beliau berkata, wa huwa an-nifaqul akbar alladhi yuzharu sahibul islam wa yubtinul al-kufr. Dan ini adalah nifaq yang paling besar, di mana pelakunya akan menampakkan seolah-olah dia Islam dan menyembunyikan kekafirannya di dalam hati. Wa hadza naw'un mukhrijun 'anil millah bil kulliyah. Dan jenis yang pertama ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam secara keseluruhan, tidak sah keislamannya. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan merekalah yang diancam, ya, berada di kerak neraka yang paling dalam. Waqad wasafallahu ahlahu bisifati syarri kulliha. Dan Allah telah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk itu milik mereka. Minal kufri wa adamil iman. Baik itu berupa kekufuran dan keengganan untuk beriman. Wal istihza'u biddin wa ahlihi. Dan di antara ciri munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka itu senang mengolok-ngolok agama. Mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Rasul, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok Al-Quran. Jadi munafik mereka itu daiman selalu yastahzi'una biddin. Mereka mengolok-ngolok agama. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengolok-ngolok agama, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Kemudian wasukhriyati minhum, dan menghina mencela orang-orang yang beriman ketika dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Apabila dikatakan berimanlah sebagaimana para sahabat beriman, apa jawaban orang munafik? Anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Perhatikan ma'asyiral muslimin. Orang-orang munafik mensifati para sahabat dengan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Dan begitulah karakteristik orang munafik sejak zaman Rasul sampai kapanpun. Senang mengolok-olok syariat. Tidak suka dengan syariat Allah walaupun dia menampakkan berkerudung misalnya. Atau mengaku sebagai muslimah atau muslim. Di kartu identitas kependudukan dia muslim. Tetapi ciri yang terlihat adalah dia istihza, dia mempermainkan agama, memperolok-olok agama, menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun senang mencela, menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Wal mailu bil kulliyah ila a'da'il Islam. Dan di antara ciri yang Allah berikan di dalam Al-Quran, bahwa mereka itu selalu berpihak kepada musuh-musuh Islam. Jadi, memiliki sifat yang terbalik. Orang-orang yang imannya benar itu, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, mereka itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi saling menyayangi di antara mereka. Tapi kalau munafik kebalikannya, keras terhadap orang yang beriman. Ya. Keras terhadap orang yang beriman, tetapi berlemah lembut kepada orang-orang kafir. Itu siapa? Orang-orang munafik. Jadi keberpihakan mereka tidak pernah kepada kaum muslimin. Justru keberpihakan mereka adalah kepada lawan-lawan kaum muslimin. Ini ciri siapa orang munafik. Limusyarakatihim lahum fi da'awatil Islam. Dan mereka ikut-ikutan di dalam memusuhi agama Islam bersama orang-orang yang jelas-jelas tidak beriman. Kalau mereka pura-pura beriman. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman wala siyama indama tazharu quwwatal Islam la yastati'una muqawamatahu fiz zahir. Dan mereka selalu ada di setiap zaman. Terlebih lagi kalau Islam sedang kuat. Terlebih lagi kalau kaum muslimin bersatu. Mereka tidak kuasa untuk menampakkan permusuhan mereka secara terang-terangan. Orang munafik tidak kuasa menunjukkan permusuhan mereka secara apa? Secara terang-terangan. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka munculkan kemunafikan. Dan itu, di Mekah itu tidak ada munafik. Ketika Rasul dakwah di Mekah tidak ada munafik. Yang ada malah kebalikannya. Sudah beriman, dia tidak tampakkan keimanannya. Ketika Islam sudah memiliki kekuatan yang besar di kota Madinah, mulailah muncul fenomena kemunafikan. Karena biasanya kemunafikan itu datang seiring dengan kebangkitan umat Islam, kekuatan umat Islam, persatuan umat Islam, maka muncullah orang-orang munafik. Ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat mulai muncul bertebaran orang-orang munafik, maka itu salah satu indikasi umat Islam mulai bangkit. Seiring dengan kebangkitan umat Islam, muncullah fenomena-fenomena kemunafikan. Karena kenapa? Mereka tidak kuasa menunjukkan kekafiran mereka secara terang-terangan, maka mereka memakai jubah Islam, padahal di dalamnya mereka tidak meyakini kebenaran agama Islam. فَإِنَّهُمْ يَزْهَرُونَ الدُّخُولَ فِيهِ. Mereka nampakkan di hadapan manusia seolah-olah mereka Muslim. لِأَجْلِ الْكَيْدْ لَهُ وَلِأَهْلِهِ فِي الْبَاطِنِ. Dalam rangka membuat konspirasi, tipu daya untuk orang-orang Muslim. وَلِأَجْلِ أَنْ يَعِيشُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَيَأْمَنُوا عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Dan hal itu mereka lakukan agar mereka bisa hidup tenang di tengah-tengah kaum Muslimin, dan agar harta dan nyawa mereka terjaga. Jadi motivasi mereka cuma itu. Agar mereka dianggap sebagai orang Muslim, lalu mereka dihormati dan lain sebagainya. Fayazharul munafik imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa huwa fil batin munsalakhun min dhalika kullihi mukadzibun bih. Maka mereka seolah-olah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Mereka beriman semua. Padahal di hatinya mereka membenci. Tidak meyakini sama sekali. Ini namanya nifak akbar. Nifak i'tiqadi. Munafik di dalam keyakinan. Kemudian beliau berkata, la yu'minu billahi. Ya, sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Tidak juga beriman ya kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada para rasul, yaitu berupa kitab-kitab. Wa qad hatakallahu astara haula'il munafiqin. Dan Allah telah membuka tirai ya dari orang-orang munafik. Jadi kalau kita baca Quran, banyak sekali ayat-ayat tentang munafik yang menceritakan makar mereka, tipu daya mereka. Oleh karenanya yang tidak tertipu yang beriman. Adapun kalau dia Muslim, apalagi tidak mau menuntut ilmu, apalagi tidak mau belajar, tidak mau apa namanya mendalami Islam, kemungkinan tertipu besar. Ya, makanya Allah katakan tadi di Al-Baqarah itu, wa ma yukhadi'una Allah walladina amanu. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman, tapi tidak tertipu. Adapun orang Islam yang mungkin keislamannya lemah, mungkin saja mereka tertipu. Wa kashafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Allah telah membuka rahasia-rahasia mereka di dalam Al-Qur'an. Wa jalla li ibadihi umurahum. Allah telah menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang kondisi orang-orang munafik. Liyakunu minha wa min ahliha ala hadar. Agar kita semua waspada dari orang-orang munafik. وَذَكَرَ الطَّوَائِفَ الْعَالِمَ الثَّلَاثَ فِي أَوَّلِ الْبَقَرَةِ. Dan Allah telah menyebutkan pembagian manusia di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama Al-Mu'minin, tadi kita sebutkan cuma 5 ayat. Kufar 2 ayat. Sedangkan orang-orang munafik disebutkan sampai 12 ayat. Ya, beliau katakan, fil munafiqin 13 ayat, bahkan bukan 12, 13 ayat. Likasratihim wa umumu ibtila'i bihim wa shiddati fitnatihim alal islami wa ahlihi. Hal ini karena bahayanya makar orang-orang munafik. Kemudian ma'asiral muslimin, beliau katakan munafik itu ada 6 jenis. Yang pertama adalah takdzibur rasul, mendustakan rasul. Yang kedua, takdzibu ba'dha ma ja'a bihir rasul, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, bugdur Rasul, pembenci Rasul, itu munafik. Yang keempat, bugdu ba'da ma ja'a bihir Rasul, membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul, munafik. Tidak suka dengan hijab, tidak suka dengan azan, munafik. Al-Masarrah bin Khifadiddini Rasul. Senang, bahagia kalau agama Rasul itu menjadi lemah. Nah, ini munafik. Al-Karahiyah lil intisari dini Rasul. Benci, tidak suka kalau agama Rasul menang. Nah, ini munafik. Nah, ini beberapa contoh nifak akbar. Dan juga indikasi-indikasi yang bisa kita lihat. Adapun jenis yang kedua kata beliau adalah an-nifaku al-amali. Yaitu nifak munafik dalam amal. Kalau tadi kan dalam keyakinan, jenis yang kedua dalam amal. Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin. Yaitu dia orang Islam, tetapi dia melakukan beberapa perbuatan orang munafik. Ma'abaqa'il imani fil qalb. Imannya masih ada di hati, tetapi di dalam berbuat, dia tertular beberapa penyakit munafik. Wa hadza la yukhrij minal millah. Dan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lakinnahu wasilatun ila dhalik. Tapi tidak diragukan, ini adalah jembatan menuju kemunafikan yang besar. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaq. Dan kita katakan pelakunya mengumpulkan dua hal, keimanan dan kemunafikan. Wa idza kasur sara bisababihi munafiqun khalisan. Dan kalau unsur munafik di dalam dirinya makin banyak, jadilah dia munafik yang sebenarnya. Wa dalilu alaihi. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik yang sebenar-benarnya. Yang pertama, man kanat fihi hislatun minhu kanat fihi hislatun minan nifaq. Dan siapa yang memiliki salah satunya, maka dia memiliki bagian dari kemunafikan. Idatu minakhan, apabila diberikan amanah khianat. Apabila berbicara berbohong. Ya, apabila berjanji dia ingkar. Dan apabila dia bersengketa, dia melakukan perbuatan dosa. Artinya dia menzolimi orang yang dia lawan sengketanya. Jadi kalau dia diberi amanah, dia khianat. Kalau dia berkata, dia berbohong. Kalau dia diberi berjanji, dia akan ingkar. Dan kalau dia berselisih, bersengketa, dia akan melakukan perbuatan dosa. Menyewa pembunuh bayaran atau membuat konspirasi dan lain sebagainya. فَمَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْحِصَالَ الْأَرْبَى فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرُّ وَخَلَّصَتْ فِيهِ نُعُوتُ الْمُنَافِقِينَ. Dan siapa yang terkumpul di dalam dirinya empat sifat ini sekaligus, maka terkumpullah dalam dirinya semua sifat orang munafik. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fihi hislatun minan nifaq. Tetapi kalau ternyata cuma ada satu sifat, maka dia terkena penyakit orang munafik. Fa innahu qad yajtami fil abad khisalu khairin wa khisalu syarr. Dan terkadang di dalam diri seseorang terkumpul bagian kebaikan dan bagian keburukan. Wa khisalul kufur wan nifaq, terkumpul bagian dari kekafiran dan kemunafikan. Yastahiqu minath thawabi wal iqab bihasbi ma qama bihi min mujibati dzalik. Dia terkadang mendapatkan pahala ketika melakukan kebaikan dan mendapatkan dosa ketika dia melakukan kemaksiatan. Kemudian beliau berkata, wa minhu, dan di antara cirinya adalah at-takasulu anish shalah ma'al jama'ah fil masjid. Bermalas-malasan salat berjamaah di masjid. Ini salah satu ciri munafik, tapi nifak amal. Fa innahu min sifatil munafiqin, ini adalah termasuk sifat munafik. Fan nifaku syarrun wa khatirun jiddan. Munafik itu adalah sangat buruk dan sangat berbahaya. Wa kana as-sahabatu yatakhawafuna minal wuqu'i fih. Mereka sangat khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Qala ibni Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabi Rasulillah. Aku menemui 30 orang lebih sahabat Rasul. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. 30 orang sahabat itu semuanya khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Artinya mereka tidak merasa aman dari sifat munafik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan keimanan dan keislaman kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Untuk efisiensi produksi di bidang agroindustri pasca panen, gunakan mesin AgroWindow, top quality brand dalam mesin-mesin pertanian di Indonesia. Mesin hammer mill AgroWindow tipe AGR HMR20 berfungsi memproses aneka biji-bijian bahan kering pada berbagai ukuran, seperti jagung, singkong, beras, herbal, kedelai, dan bahan-bahan lainnya. Diproses menjadi tepung untuk aneka macam kebutuhan produk pasca panen. Material mesin dari bahan besi berkualitas tinggi, kokoh, awet, dan anti karat. Menggunakan teknologi operasional dari motor listrik bertenaga 3 horsepower berkecepatan 2600 RPM. Kapasitas produksi mencapai 200 hingga 300 kilo per jam secara kontinu. Fitur penyaringan dalam dua jenis ukuran halus dan kasar. Dilengkapi dengan saluran inlet, outlet, serta blower untuk udara melancarkan proses produksi. Hasil penepungan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Investasi yang menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah mengelola usaha ternak atau perikanan dari rumah? Dengan produksi pelet berkualitas untuk pakan atau obat yang sesuai dengan skala usaha, Maxindo punya jawabannya. Mesin cetak pelet tipe MKS PLT15 Maxindo, solusi bagi permasalahan pelet pakan yang harganya fluktuatif. Anda bisa memproduksi sendiri pakan ternak dalam bentuk pelet, dengan campuran nutrisi yang bisa diatur sesuai keinginan. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk memperlancar proses produksi. Desain mesin simple, ringkas, dan elegan, terbuat dari material berkualitas yang tahan lama. Sangat mudah digunakan. Ukuran cetakan yang dapat diatur sesuai kebutuhan 1,5, 2,5, 4, dan 6 mm. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi hingga 20 kilo per jam secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha kentang goreng french fries atau untuk membantu produksi kentang goreng dalam usaha restoran Anda? Mesin perajang keripik kentang dan french fries Maxindo tipe MKS KRP 650 dengan teknologi terbaru untuk merajang kentang menjadi bentuk chips dan french fries. Part mesin terbuat dari bahan full stainless steel berkualitas. Pisau perajang dengan tingkat presisi tinggi membuat proses perajangan lebih efektif dan cepat. Kapasitas produksi hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Ketebalan irisan dapat diatur ukuran 5 hingga 18 mm. Hemat tenaga, hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Perajang dapat bekerja dengan sistem dua arah. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita jelaskan definisi nifaq atau munafik dari sisi bahasa, dari sisi syariat, Kita pun sudah bahas jenis-jenis kemunafikan, ada dua, ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali, dan kita pun sudah jelaskan bahaya munafik bagi umat, ciri-ciri mereka, dan lain sebagainya. Maka di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa kita coba membaca beberapa pesan singkat yang sudah masuk, dan juga tentunya kami mengundang para pemirsa di rumah untuk bisa ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaannya baik melalui pesan singkat ataupun melalui layanan telepon interaktif di nomor yang sudah kami buka, di kami cantumkan di layar kaca pemirsa. Kita akan buka, angkat penelepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Bapak, saya ingin tanya begini, Pak, masalah kemunafikan. Baik. Halo. Bapak. Masalah kemunafikan. Baik. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Bagaimana cara menghindarinya supaya kita jangan kena dalam hal itu saja Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya, banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita selamat dari kemunafikan. Misalnya salah satunya adalah yang paling pertama yang selalu disampaikan adalah memperbanyak berdoa agar dikuatkan iman dan Islam kita. Rasulullah, beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tetapi beliau memberikan kita keteladanan untuk selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Itu kita baca terus-menerus. Yang kedua adalah mempelajari, mengenali, mengetahui apa itu munafik, pembagian munafik, sifat-sifat munafik, dan lain sebagainya. Karena terkadang seseorang jatuh ke dalam sifat kemunafikan tanpa dia sadari. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita semua, para pemirsa Niaga TV, untuk lebih mendalami lagi, ya, mentadaburi, memahami dengan benar ayat-ayat dan sabda Nabi yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi kita harus mengenal mereka. Siapa itu mereka? Bagaimana sifat mereka? Apa saja karakteristik mereka? Itu perlu dan sangat perlu kita ketahui agar kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang buruk seperti itu. Jadi mengenal, mengenali siapa munafik itu. Dengan kita mengenal, tentunya kita bisa meningkatkan kewaspadaan. Kita bisa menghindari sifat-sifat munafik. Yang ketiga kata para ulama adalah mempelajari khuturah, bahaya sifat munafik. Kita harus pelajari. Baik itu ancaman bagi mereka di dunia, ataupun ancaman kelak mereka di akhirat. Jadi kita harus tahu, terkadang kita harus mengetahui seberapa besar ancaman itu, itu bisa menjadi dinding yang menghalangi kita dari satu keburukan. Orang yang mengetahui satu keburukan, bahwa itu adalah dosa, bahwa tempatnya adalah di neraka yang paling dalam, kalau memang dia yakin kepada Allah, dia akan membuat batas antara dirinya dengan sifat yang tersebut, sifat orang-orang tersebut. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat tentunya adalah menjauhi orang-orang yang terindikasi terkena sifat munafik. Menjauhi orang-orang yang terindikasi, tentunya kan punya indikasi tadi. Ya, beliau menyampaikan misalnya dia mendustakan Rasul, atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul, atau membenci Rasul, atau membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul. Bahagia kalau Islam itu lemah, sedih kalau Islam itu tinggi, tidak suka syariat, suka menghina agama, suka mengolok-olok Al-Quran. Ini kan ciri-ciri. Kalau kita sudah dapatkan yang seperti itu, maka kita jaga jarak. Karena Rasul berkata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditentukan oleh agama kawannya. falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa dia bersahabat. Ya, hendaknya dia melihat dengan siapa bersahabat. Kalau kita lihat orang itu memiliki sifat-sifat munafik, ya kita menghindar. Jangan dekat-dekat dari orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, assalamualaikum waalaikumsalam, dari hamba Allah. Hukumnya menggambar makhluk seperti binatang yang digambar di media, pakaian seperti kaos, jaket, dan dijual. Apakah boleh dan uang hasilnya usahanya halal? Bagaimana jika orang tersebut meminjam uang? Apakah boleh meminjamkan uang untuk modal usaha menggambar? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau gambar itu artinya melukis, para ulama sepakat itu tidak boleh. Ya, bahwa orang yang paling asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, di antara yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah para penggambar, para pembuat lukisan, makhluk-makhluk yang bernyawa. Akan dikatakan kepada mereka, tiupkan ruh kepada makhluk-makhluk yang kalian ciptakan. Dan mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Tetapi kalau itu berupa fotografi, fotografi artinya ada kamera, ya misalnya dari handphone kita, kita gunakan untuk mengambil satu objek gambar, yaitu gambar manusia, kemudian kita cetak, para ulama berbeda pendapat apakah itu masuk kategori lukisan atau tidak masuk kategori lukisan. Apakah itu masuk kategori menandingi Allah ataukah tidak. Kebanyakan para ulama kontemporer, karena ini kan kasus-kasus kontemporer, ya menganggap ini tidak masuk ke dalam kategori lukisan. Misalnya ulama yang terkenal di Timur Tengah, ulama besar Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menganggap fotografi bukanlah lukisan. Karena kalau lukisan itu seperti kita ingin menandingi Allah di dalam namanya Al-Musawwir yang Maha membuat rupa. Adapun fotografi, kita tidak menandingi Allah. Karena yang kita ambil objeknya adalah makhluk Allah. Tanpa menambah, tanpa mengurangi. Yaitu kalau berupa fotografi, yaitu berupa apa namanya, berupa kamera. Sama saja kata mereka dengan bercermin. Walaupun tentunya kita tidak menggunakan ini, kata para ulama, kecuali darurat. Artinya darurat memang untuk kebutuhan yang memang kita perlukan. Misalnya untuk KTP kan harus ada ya. Atau untuk sesuatu yang memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan tidak masalah. Tetapi kalau itu untuk apa namanya sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung bisa mendatangkan fitnah, seperti misalnya seorang wanita selfie swafoto sendiri, lalu dia pajang di medsos, lalu orang-orang melihat kecantikan dia, auratnya yang tersingkap dan yang lain sebagainya, ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan yang haram. Maka tinggal dilihat nanti gambar di baju itu gambar apa, kan? Kalau gambar-gambar itu adalah gambar-gambar lukisan yang bukan gambar, artinya bukan manusia yang dipoto, maka para ulama sepakat haram. Ya, adapun kalau gambar itu adalah gambar dari fotografi, tidak semestinya dibuat yang seperti itu. Untuk apa dipajang di apa namanya? Di gambar-gambar. Dan terkadang mohon maaf, yang ditempel di baju itu adalah gambar orang-orang yang tidak baik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang membuka aurat, orang-orang fasik. Orang-orang yang jauh dari Allah. Oleh karenanya seorang muslim meninggalkan hal yang seperti itu. Dia hendaknya mencari rizki yang lebih jelas. Yang lebih pasti kehalalannya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya melaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak mau melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kewajiban saya sebagai seorang istri? Masya Allah. Bagaimana dia sholat 5 waktu tapi tidak sholat Jumat? Dinasehati. Ya, siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hatinya telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hatinya ditutup dari mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Ya, oleh karenanya wajib bagi ibu, bagi istri untuk terus-menerus menasehati suami, ya, mengingatkannya dengan cara yang baik, memberikannya nasihat. Ya. Kalau dia tetap tidak mau sholat, artinya dia berpemahaman tidak perlu sholat Jumat, maka bisa sampai kepada taraf keluar dari Islam. Ya, mengatakan itu tidak wajib misalnya, itu bisa sampai taraf keluar dari dari Islam, maka bisa sampai taraf ibu dipisah nanti kalau tidak ibu nasihati. Maka berikan nasihat. Ya, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kecuali kalau dia memiliki pemahaman yang menyimpang dan lain sebagainya, tentunya ini harus kita dalami apa sebabnya dia tidak sholat Jumat. Apakah dia misalnya menganggap bahwa yang wajib itu hanya zuhur, barangkali dia punya pemahaman seperti itu, maka kita luruskan pemahamannya. Atau dia meninggalkannya karena semata-mata malas dan lain sebagainya, maka kita wajib apa namanya menasehati, menegakkan kepadanya hujah, penjelasan, agar dia mau melaksanakan ibadah sholat. Ya kalau tidak, dalam Islam itu orang yang tidak melaksanakan sholat, hukuman beratnya itu yuktal, dibunuh. Dalam aturan Islam begitu. Kalau dia seorang muslim, dia tidak mau sholat, diperintahkan sholat. Kalau tidak mau sholat, bisa sampai ke hukumnya dibunuh. Bisa sampai dibunuh. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ada pembahasan hukum tariki sholat. Hukum meninggalkan sholat dikarenakan malas. Kalau dikarenakan mengingkari kewajibannya, jelas keluar dari Islam. Tetapi kalau dikarenakan malas ya mengerjakannya, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat Imam Syafi'i dan Malik mengatakan dia yuktal haddan. Dihukum mati sebagai bentuk hukuman. Tetapi pendapat Imam Ahmad yuktar riddatan. Dibunuh sebagai orang yang murtad. Jadi Imam Ahmad dalam masalah ini sangat keras dan sangat tegas. Yaitu yuktal riddatan. Dibunuh sebagai orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Pekanbaru, coba kita angkat. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mohon petunjuknya Pak Ustaz. Saya kan suami sudah meninggal setahun lebih. Ya, ini saya ada niat untuk jual rumah. Mudah-mudahan doain Pak Ustaz supaya cepat terjual. Baik. Insyaallah. Dengan rahmat Allah. Nah, ya. Saya setelah terjual, Insya Allah saya mau badalkan umroh suami saya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian saya bawa adik saya dua, Insya Allah. Nah, setelah itu saya mau mendaftar haji. Nah, saya umur saya 56, Pak Ustadz. Karena saya sebagian yang saya tahu selama ini yang saya ikut ngajian sunnah, itu kan tidak boleh tidak tanpa mahram. Tapi saya dapat info dari travel kemarin, dia udah sunnah travelnya, ustaz-ustaz sunnah juga yang bimbing, yang saya tahu, nah yang saya ikut pelajarinya. Terus katanya di atas 50 Pak Ustaz dibolehkan. Nah, yang mana yang terbaik, yang dari sunnah Pak Ustaz, apakah boleh saya sendiri umur 56? Nah, gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan niat ibu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang hendak ibu jual itu segera laku, segera dibeli oleh orang ya. Mudah-mudahan uangnya Allah berkahi, bisa digunakan untuk beribadah bersama keluarga, ibadah umroh, niat yang baik. Mudah-mudahan niat yang baik ini dimudahkan, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab ya, ada hadis yang berbunyi, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa wanita safar sendiri itu tidak boleh haram. Ya. Tentunya wanita itu memiliki apa namanya tingkatan umur ya. Ada yang memang tingkat fitnahnya masih sangat besar, yang masih syabah, seorang pemudi, gadis misalnya, tentunya ini fitnahnya sangat besar sekali, sangat dilarang untuk melakukan safar tanpa mahram karena keburukan yang mungkin terjadi sangatlah besar. Tetapi kemadorotannya akan semakin kecil ketika umurnya semakin bertambah. Misalnya 60, 50 sekian sudah tidak lagi menginginkan pernikahan. Ya di apa namanya lebih ringan fitnah yang muncul. Oleh karenanya kalau kita lihat ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Ini harus kita sampaikan bahwa mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun ada sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada pendapat yang dinisbatkan kepada beliau, apabila aman dari fitnah, lalu dalam perjalanannya aman, tidak ada kejahatan, tidak ada ketakutan, fitnah dan lain sebagainya, beliau cenderung mengatakan boleh. Berdalil dengan hadis di mana Rasulullah berkata, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr hatta Allah, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai ada seorang wanita berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Son'a Hadramaut ini jauh jaraknya, artinya wanita ini melakukan safar tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama berdebat tentang masalah ini dan pada akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita tidak menemukan mahram kita karena sudah meninggal lalu tidak ada yang mungkin menemani kita, Allah alam bisawab, sebagaimana tadi dikatakan, ya sudah darurat, tidak ada lagi pilihan. Kalau menurut saya ya kita ambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah termasuk munafik ketika ada orang golongan yang justru malah sering membubarkan pengajian? Ya itu munafik. Ya itu adalah munafik. Sering membubarkan pengajian tetapi menjaga peribadatan di gereja dan lain sebagainya, itu adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, pengajian untuk apa dibubarkan? Ya, untuk apa? Kalau permasalahannya perbedaan pendapat masalah fikih, bukan dengan cara melarang orang untuk berceramah, tetapi berdiskusi dengan dalil, berdiskusi dengan kepala dingin, berdiskusi atas dasar ukhuwah, persaudaraan, kecintaan. Karena orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah, perbaikilah di antara mereka. Jangan malah dengan perbuatan kasar, jangan malah dengan membubarkan dan lain sebagainya. Ini perbuatan yang tidak benar. Kalau kepada orang mukmin dia galak, tapi kalau kepada orang kafir dia lemah lembut, ini kita khawatir dia jatuh ke dalam kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan contoh perilaku orang-orang yang bermaksud menipu Allah agar kita bisa menghindarinya. Tadi dia pura-pura beriman, sebenarnya tidak beriman, itu menipu Allah. Dia menunjukkan seolah-olah Islam untuk mengambil simpati orang-orang yang beriman, padahal di hatinya terdapat kotoran di mana dia ingin merusak Islam dari dalam. Tentunya munafik ini adalah amalan hati. Sulit kita memvonis seseorang, kita pastikan munafik. Kita hanya bisa melihat dari luar, oh itu munafik. Ya. Tapi masalah memastikan dia munafik atau tidak munafik, ini sulit sekali karena dia masalah hati. Oleh karenanya pada masa Umar bin Khattab, pada masa Rasulullah, Umar bin Khattab meminta izin menghukum orang-orang munafik. Maka Rasulullah berkata, jangan wahai Umar, aku khawatir orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena ini masalah hati, masalah yang kadang sulit sekali untuk kita menilai seseorang dari hatinya. Karena yang tahu hati seseorang ya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat ciri-ciri orang-orang munafik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi mengenai sifat munafik tadi, apakah kalau ada seseorang membandingkan Rasulullah dengan jasa seorang, apakah ini termasuk? Kalau saya berpendapat iya, termasuk. Termasuk. Karena dia pun punya track record, pernah menganggap bahwa Konde itu lebih baik daripada hijab. Nah, ini pas dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada dia, kembalilah kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencegah manusia dengan sekuat-kuatnya, baik dengan pengaruhnya, baik dengan tenaganya, kekayaannya dan lain sebagainya. Itu termasuk. Dan dia pun pernah mengatakan bahwa nyanyian itu lebih indah daripada azan. Berarti ini orang track record-nya memang sudah buruk. Sudah busuk track record-nya ya. Maka itu jelas diantara alamat kemunafikan. Allah alam bissawab. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ini Pak Ustaz, tadi yang Ibu tanyakan tadi pertanyaan soal haji. Dan satu lagi pertanyaan, mohon petunjuknya. Nah gini Pak Ustaz, sebagian saya kan insya Allah yang dana jual rumah nanti, itu kan masih ada sisa. Terus adik saya ini dia, emang dia main properti selama ini. Nah, emang selama ini yang soal-soal riba saya udah berusaha lah. Jangan sampai riba lagi kalau bisa bertahap. Orang beli rumah bertahap, kemudian cicil aja. Karena kemarin saya contoh satu, kemarin saya contoh adik saya ada rumah satu, saya ada jual, terus bayar separuh, separuh saya cicil selama setahun. Nah, tanpa bunga, karena saya nggak mau berusaha, Pak Ustaz Suna. Nah, sekarang ini sisa uang tuh, saya tuh mau bisnis, sisanya itu, untuk kerjasama sama adik saya, ada lahan. Lahan itu untuk bikin ruko, 4 ruko. Kemudian sama pemilik, 1:2, 2:2 gitu Pak Ustaz. Kita yang bangun. Nah, itu pembagian untuk bisnis, untuk yang sunahnya, bagi Haji itu seperti apa Pak Ustaz? Karena dia punya tanah, kemudian modal kita bangun rumah itu. Toko dia juga kita bangun, baik rumah atau ruko, salah satu gitu Pak Ustaz. Apakah dibolehkan di sunah Pak Ustaz? Baik Ibu, itu saja Ibu. Ya itu aja. Saya takutnya tidak adil ya. Baik. Dalam pembagian yang hak yang punya tanah sama yang kita bangun. Baik. Betul. Nah dia dapat bagian aja. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bisawab Ibu ya. Yang saya ketahui tidak masalah. Misalnya saya punya tanah, Ibu punya uang untuk membuat ruko. Maka kita, saya pemilik tanah, mendapatkan bagian 1. Ibu mendapatkan bagian 2 atau sebaliknya sesuai dengan yang disepakati. Sesuai dengan yang disepakati. Maksudnya kan dari sewa kan. Apabila nanti rokok itu disewa oleh masyarakat, kemudian ada uang yang masuk, maka dibagi keuntungannya sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Allah alam bisa, pemahaman saya yang terbatas mengatakan tidak masalah. Saya tidak melihat ada akad yang batil di dalamnya. Ya, tidak masalah, silahkan Ibu sepakati saja berapa pembagian yang paling adil di antara kedua belah pihak, baik itu pemilik tanah ataupun pemilik modal yang membangun di atasnya ruko untuk disewakan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang yang mengerjakan sholat kemudian lupa bacaan duduk di antara 2 sujud? Tidak ada yang harus dilakukan karena bacaan itu adalah sunnah. Dia tidak harus sujud sahwi, tetapi dia melanjutkan saja sholatnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-7. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ana diberi kain yang ada gambar burung cendrawasihnya. Apa boleh kalau ana bikin baju? Wallahu alam bissawab ya, tidak, lebih baik jangan, Pak. Ya, apa namanya, untuk menjaga kehati-hatian, karena ini lebih kepada lukisan tangan barangkali ya. Lebih baik jangan kita memakai baju-baju yang bergambar makhluk yang bernyawa. Itu lebih aman bagi agama kita. Ya, lebih aman dari ancaman. Karena ketika ada ancaman itu menghindari jauh lebih utama daripada kita terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Allah alam bissawab. Ada Pak Mariadi di Bandar Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Bapak. Silahkan Pak Mariadi. Baik, sepertinya ada kesalahan. Baik. Terputus ya Pak Mariadi, mungkin bisa mencobanya di kesempatan yang lain. Insyaallah di esok hari biiznillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali bertemu di kesempatan yang lain. Dan mohon maaf apabila ada pesan yang mungkin tidak terbaca atau telepon yang tidak terangkat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.